lanjutkan kembali Kavis Break sore ini bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia, dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Manajemen peringatin, ini ada dua SMS yang nyangkut di online Pas FM. Ada Pak Jemmy ya. Manajemen prihatin itu pernah terjadi waktu Krismon 98, di mana banyak kantor pakai kertas bekas untuk fotokopi. Itu mah sampai hari ini masih ya, Bang? Yeah. Go green, Pak Jemmy. Paperless. Setuju ya, Bang? Maksudnya paperless. Paperless. Iya. Yeah. Bukan ini, kalau bisa dihindari ya jangan ini pakai kertas banyak-banyak. Mm-mm. Gitu loh. Emang harus ngirit, satu pohon itu menghasilkan berapa ya kemarin? 3 rim apa kalau salah? Satu batang pohon doang. Kebayang ya, dong, 3 rim kan, cuma segitu. Iya, tapi kan oksigen yang kita butuhkan lebih penting. Iya, makanya itu buat bikin pensil, buat bikin buku, semua pakai kayu. Betul. Hemat gitu, ya. Pak Jemmy. Kita lanjutkan lagi, Bang. Oh, ini ada dari Pak Faidi, Semarang. Kalau zaman sekarang puasa belum tentu prihatin. Kalau prihatin kok konsumsi meningkat ya, sampai-sampai pemerintah menenangkan bahwa stok bahan pangan tuh aman. Iya, jadi memangnya ini yang agak aneh ya, yang agak aneh gitu loh. Puasa kok permintaan bahan pangan meningkat? Mestinya kan puasa, logikanya. Mm-hmm. Puasa kan mestinya permintaan bahan pangan itu menurun. Orang puasa kok makanannya berkurang kok. Kita kan makan, Bang. Ya, cuman... tapi kenapa jadi tambah naik gitu? Ya skip lunch. Ya, tapi maksudnya mesti... tapi waktu buka balas dendam soalnya. Actually sebenarnya Bang, yang puasa itu ya umat muslim nih, beneran deh ini kalau memang diikutin tuh 3 kali makan tetap. Jadi makan sahur, terus dari pagi sampai maghrib kan gak makan kan, baru maghrib makan. Nah nanti setelah sholat yang paling malam, sholat tarawih, habis sholat isya tarawih jam 9 malam boleh makan lagi, jadi tetap 3 kali boleh. Iya, tapi maksudnya dengan berpuasa kan mestinya kita prihatin, mm-hmm, mengurangi nafsu, mm-hmm, makan kita juga dikurangin dong. Iya. Iya. Tapi kena logikanya mestinya. Logikanya gitu ya. Logikanya mestinya bahan pangannya tetap. Tapi gue tahu. Tapi kenapa melonjak? Orang Indonesia semua kayak gue, Bang. Jadi kalau makan udah pakai ayam goreng, masih potato wedges, masih sup krim, 3. Nasi ayam sup itu sekali makan loh, sekali makan. Makanya kan mestinya kan gak begitu. Iya, mestinya gak begitu ya. Iya. Jadi gimana dong? Jadi, kita benerin deh buat manajemen prihatin. Ini manajemen prihatinnya gak jalan. Aduh, hai. Ya gitulah kira-kira Pak Faidi. Memang itu dirasakan saat ini ya. Memang aneh ya, Bang ya? Iya, mestinya. Kok malah gak ada prihatinnya ya? Manajemen prihatinnya harus jalan. Hmm. Ini kan mestinya, ini kan kalau kita kan enggak. Ini kan pengusaha seneng dong, Bang. Pengusaha Mamin sama toko baju fashion secara semua pada... Ya kalau baju sih lumrah lah ya. Misalnya kita harus beli baju baru atau apa setahun sekali. Itu sih enggak nih. Tapi misalnya makannya itu, mesti makannya biasa aja. Ini kan enggak. Makannya harus pakai es blewa. Iya benar. Es buah tuh emang enak banget sih, Bang. Seger. Kenapa makannya cuma bulan puasa? Kenapa makannya gak di bulan kemarin? Iya ya, kalau dipikir ya. Iya, jadi mestinya kalau menurut saya sih, mestinya dengan manajemen prihatin, mestinya mbok ya kita prihatin. Karena ini adalah sebenarnya bulan puasa kan bulan prihatin. Jadi kan ini kan jedah. Ini kan istirahat. Saat kita untuk melakukan vaksin buat body juga, buat tubuh. Jadi jangan sampai jamnya dirubah. Ini kan jangan sampai puasa itu jam makannya dirubah, tapi makannya bukannya makin berkurang, makin gila-gilaan gitu. Gitu. Jadi kalau yang tipe 1 prihatin, begitu bulan puasa nimbang pasti turun. Kalau yang enggak prihatin jangan ditanya. Turun 0,5 kilo juga gak bakal kelihatan, Bang. Gak ada. Makanya lebih banyak ya. Apa sih, Bang, efektifnya kalau manajemen prihatin ini benar-benar dilakukan di dalam sebuah bisnis? Dan apa ruginya sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang tidak melakukan manajemen prihatin? Kalau kita prihatin, artinya kita tuh selalu siap-siaga. Kita berada dalam, karena kita prihatin, kita membuat state of mind kita prihatin gitu loh. Badan kita juga prihatin, disiplin kita juga prihatin, perilaku kita juga prihatin. Kita tuh sebenarnya dalam keadaan siap-siaga gitu loh. Jadi kita mawas, kita eling gitu loh. Kita benar dalam keadaan siap-siaga. Nah itu dalam manajemen bisnis itu sangat-sangat dipentingkan. Dan kita akan menjadi fokus gitu loh. Karena kita kita kan prihatin karena kita state of mind kita adalah seperti itu. Tapi kalau kita state of mind kita melayang kemana-mana, bang, kita tidak selalu berada dalam kondisi siap siaga. Oke. Baik Bang, kita mesti akhiri perbincangan kita sore ini. Sambil mitra bisnis juga menantikan yang dinanti-nanti, khusus yang Jakarta dulu ya. Yang Jogja jangan ikut, oh udah tadi duluan. Jakarta baru sekarang, yang daerah lain mungkin udah duluan. Kita kan 10 menit lebih lama daripada daerah lain kan. Jadinya oke, selamat berbuka puasa. Dan Bang Afi terima kasih, mudah-mudahan ini manajemen prihatinnya bisa diterapkan oleh seluruh bangsa ini ya. Seluruh bangsa, seluruh rakyat di Indonesia. Dan makasih ya Bang Afi, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik yang luar biasa. Bye Bang Afi. Dan mitra bisnis, sampai di sini juga Kafis Break bersama saya Dona Oriza dan Biang Penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa minggu depan. Itulah tadi Kafis Break bersama si Biang Penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa.